ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang sudah sekian lama berhenti, dan kita masih membahas tentang Islam, iman dengan ihsan. Alhamdulillah sudah dibahas panjang lebar oleh Ibnu Rajab tentang makna al-Islam. Kemudian beliau masuk pada pembahasan tentang al-iman. Dan sekarang masih tentang pembahasan al-iman. Berkata Ibnu Rajab, wa fi musnadil imami Ahmad an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mu'minun fid dunya ala thalathati ajza'. Orang-orang beriman di dunia memiliki tiga bagian. Alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu dalam berjihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Yang kedua, walladzi ya'manuhu an-nasu 'ala amwalihim wa anfusihim. Yang kedua, golongan yang manusia aman hartanya dan jiwanya dari mereka. Ini berarti semakna dengan hadis al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa orang muslim adalah orang yang manusia selamat dari tangannya dan selamat dari lisannya. Yani ya'manuhun nas, yang manusia selamat, harta mereka selamat, jiwa mereka selamat. Alhamdulillah. Ahdikumullah. Ayuslihu ba'alakum. Thumma alladhi idha ashrafa ala tam'in tarakahu lillah. Kemudian orang-orang yang kalau dia ingin sesuatu, dia tahan, dia tinggalkan karena Allah. Orang-orang yang ketika menginginkan sesuatu, dia tahan, wa tarakahu lillah, dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hadis riwayatnya dhaif, disebutkan fihi rusdaini ibni Sa'ad wa huwa dhaif, dan juga ada Darraj Abu Sabah juga dhaif. Wa fihi aidan, dan padanya juga dari Amr ibni Abbasah, maksudnya masih pada Imam Ahmad, dari Amr ibni Abbasah, dia berkata, qultu ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Qala tibul kalam wa it'amut ta'am. Islam adalah baik dalam berucap dan memberi makan. Qultu mal iman? Apa itu iman? Qala as-sabr was-samaha. Sabar dan toleran, banyak memaafkan. Qultu ayul islami afdal? Islam yang seperti apa yang lebih afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang selamat dari kaum muslimin lisannya dan tangannya, yakni yang orang-orang selamat dari lisan dia dan selamat dari tangannya, maka dia muslim. Qultu ayul imani afdal? Iman yang seperti apa yang paling afdal? Qal khuluqun hasan. Waqad fassara al-Hasan al-Basri rahimahullah as-sabr was-samaha. Al-Hasan al-Basri menjelaskan apa itu sabr dan samaha. Faqala huwa as-sabr an maharimillah. Sabar yang dimaksud adalah sabar dari yang haram-haram. Was-samahatu bi'ada fara'idillahi 'azza wa jalla. Sedangkan samaha, toleran, adalah dalam menunaikan faridah, kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla. Ini juga memiliki kelemahan, di dalamnya ada Syahr ibn Hawshab wa huwa dhaif. Sedangkan ucapan Al-Hasan al-Basri disebut di dalam Hilyatul Awliya wa fi Tirmidhi, dan di riwayat Tirmidhi dan lain-lainnya dari Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna diantara orang beriman imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan lainnya dari hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, dari jalan Abi Qilabah, dari Aisyah juga. Wa qala Tirmidhi, dan berkata Tirmidhi, wa la na'rifu li Abi Qilabah sama'an an Aisyah, wallahu ta'ala a'lam. Wa kharaj al-Bazzar fi musnadih. Al-Bazzar juga mengatakan dalam musnadnya dari hadis Abdullah ibn Muawiyah al-Ghadiri, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda, thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Tiga perkara, siapa yang melakukannya, dia telah merasakan rasanya iman. Man 'abadallahu wahdahu bi annahu la ilaha illallah. Siapa yang beribadah kepada Allah sendirinya, tiada ilah kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa a'ta zakata malihi tibatan biha nafsuh fi kulli am. Dan dia mengeluarkan zakat hartanya dengan sukarela, dengan keridhaan dari dirinya setiap tahunnya. Wa fil hadith, dan di dalam hadith, wa fi akhirih, dan di akhirnya, faqala rajulun, Wa ma tazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah? Bagaimana seseorang bisa mensucikan dirinya ya Rasulullah? Qala an ya'lama annallaha ma'ahu haitsu kan. Seorang bisa mensucikan dirinya kalau dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya dimanapun dia berada. Kharaja Abu Daud awal al-hadis duna akhirih. Abu Daud meriwayatkan hanya awalnya, tidak ujung belakangnya. Kharaja Tabrani, Imam Tabrani juga mengeluarkan dari hadis Ubadah bin Shamit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, inna afdhalal iman an ta'lama annallaha ma'ak haitsuma kunta. Sesungguhnya sebaik-baik iman adalah engkau tahu, tahu dalam keadaan yakin. Tahu bermakna al-yakin. An ta'lama annallaha ma'aka haitsu kunta. Sesungguhnya sebaik-baik iman adalah engkau meyakini bahwa Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ingat pembahasan kita yang dulu bahwa Islam mengarah pada amalan-amalan zahir, sedangkan iman mengarah pada amalan-amalan batin. Walaupun seringkali Islam bermaksud iman, iman bermaksud Islam, sering keduanya yatadakhal, saling masuk satu dengan lainnya. Maknanya saling mengandung yang lainnya. Islam, kalau dikatakan amalan-amalan zahir, tentunya termasuk adalah dia mengucapkan persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya ikrar keimanan. Sedangkan ketika bicara iman, bahwa itu adalah keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati akan memunculkan amalan-amalan zahir. Sebab kalau idza saluhat, kalau sudah baik hatinya, akan baik seluruh tubuhnya. Sehingga dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Maka dikatakan di sini bahwa afdalul iman adalah keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu bersamanya. Maka dia tidak berani melanggar perintah Allah, enggak berani berbuat dosa, karena dia selalu merasa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Ini Allah selalu mengawasinya. Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, al haya'u minal iman, rasa malu itu termasuk dari keimanan. Sebab rasa malu pun akan mencegah dia untuk berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat nyambung dengan riwayat sebelumnya. Karena dia yakin Allah bersamanya, karena dia yakin Allah melihatnya, maka dia akan malu kepada Allah untuk beramal dengan amalan yang jelek. Dia malu kepada Allah untuk berbuat dosa. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Ibn Majah min hadis al-Irbad ibn Sariyah an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, innamal mu'minu kal jamalil anif haythuma quyyidan qad. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Majah hadis dari Irbad ibn Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Yani karena dia selalu merasa Allah bersamanya, dan karena dia malu kepada Allah, maka dia terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Haitsu quyyidan qad, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Mudah diatur dengan syariat. Wa qala Allahu 'azza wa jal, dan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara, maka perbaikilah di antara persaudaraan kalian. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahr. Dari Nu'man bin Bashir, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang sesama mereka, dalam ta'atuf saling mendukung sesama mereka, watarahum dalam saling merahmati di tengah mereka, itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau mengeluh salah satu anggota badannya, mengeluh dalam artian merasa sakit, kalau merasa sakit salah satu dari anggota badannya, tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was-sahr, maka niscaya seluruh tubuhnya akan ikut merasakan humma, demam dan sahar, tidak bisa tidur. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah orang-orang yang beriman sesama mereka seperti satu tubuh. Saling kasih sayangnya, saling bantu-membantu, saling menasehati, saling membersihkan, itu seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka badan seluruhnya akan ikut meriang, akan ikut merasakan demamnya, dan ikut merasakan gak bisa tidur, padahal yang sakit mungkin cuma di tangannya, atau cuma di kakinya. Maka seluruh badannya ikut merasakannya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, al-mu'minuna karajulin wahid. Seorang mukmin seperti satu orang. Seperti satu orang. Jadi kal jasadil wahid. Wa fi riwayatin lahu aydan, dan masih dalam riwayat beliau juga, al-muslimuna karajulin wahidin in ishtaka aynuhu ishtaka kulluhu. Sesungguhnya kaum muslimin seperti satu orang. Kalau sakit di matanya, maka sakit seluruh tubuhnya. Wa in ishtaka ra'suhu, kalau sakit di kepalanya, ishtaka kulluh, akan merasakan sakit seluruh tubuhnya. Barakallahu fiikum. Bukan hanya saling menyayangi, saling mendukung, tetapi juga saling membersihkan, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti kedua tangan. Ketika mencuci tangan, maka masing-masing akan saling membersihkan. Tangan yang kanan membersihkan tangan yang kiri membersihkan tangan yang kanan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa'in, walaupun ahyanan yahtaju ila syai'in minal khusyuna, walaupun kadang-kadang diperlukan sesuatu yang agak kasar, tapi bukan karena benci, karena cinta, karena satu tubuh. Dia membersihkan tidak hilang, dia akan pakai sesuatu yang kasar. Mungkin tangan yang ini lebih sakit atau merah, tapi bersih. Dan dia tidak dendam pada tangan sebelahnya. Tidak su'udzon, tidak buruk sangka, karena dia tahu tangan yang kanan membersihkan tangan yang kiri. Kekasarannya adalah untuk membersihkan. Wa fi sahihaini an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Di dalam dua kitab sahih juga, dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dari Abi Musa, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, saling menopang satu sama lain. Dinding yang ini enggak akan bisa tegak Dinding yang ini tidak akan bisa tegak tanpa topangan dari dinding yang sana dan yang sini. Demikian pula dianya akan tertopang dengan yang sana, dengan yang sini. Maka satu bangunan itu saling menopang. Kalau hanya satu dinding saja, tidak akan kuat dia berdiri. Tetapi ketika saling menopang antara dinding dengan dinding lainnya, maka dia bisa tegak. Demikianlah kaum mukminin, sebagian mereka terhadap sebagian lain saling menopang. Wasyabaka baina asabi'ihi. Nabi ketika berbicara seperti ini sambil menyilangkan jari jemarinya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Tangannya saling diselangkan oleh beliau jari jemarinya. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling mengikat satu dengan lainnya, saling menopang satu dengan lainnya. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin dari mukmin lainnya. Min ahlil iman bi manzilatir ra's minal jasad. Ada yang terlewat tadi ya. Taib. Wa fil musnad al-Imam Ahmad, ada yang terlewat. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi SAW qal, al-mu'min min ahlil iman, seorang mukmin di tengah-tengah orang-orang beriman, bi manzilatir ra's minal jasad, kedudukannya seperti kepala pada tubuh. Ya'lamul mu'min li ahlil imani kama ya'lamul jasad lima fir ra's. Karena sesungguhnya seorang mukmin akan sakit dengan sesuatu apa yang menimpa kepalanya. Seorang mukmin di tengah mukmin lainnya seperti kepala pada tubuhnya. Kalau sakit di kepalanya, maka tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Ketika terbentur kepalanya, tangan otomatis langsung memegang, mengusap, melihat apakah berdarah atau tidak berdarah. Kemudian kaki berjalan menuju tempat obat-obatan, mengambil sesuatu untuk mengobatinya. Semua tubuh ini ikut membantu agar kepala tadi mendapatkan pertolongan, karena semuanya ikut merasakannya. Wa fi sunani Abi Dawud, di dalam sunan Abi Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min, seorang beriman adalah cermin orang beriman lainnya. Al-mu'min akhul mu'min, seorang mu'min saudara mu'min lainnya. Yakufu anhu dai'atahu, yakufu anhu dai'atahu, akan mencegah atau akan mencukupi apa yang terlalai. Wa yahutuhu min wara'ihi, dan akan melindungi dari belakangnya. Demikian seorang mukmin terhadap mukmin lainnya dikatakan seperti cermin, tidak mungkin dia tahu bagaimana dirinya kecuali dengan cermin. Seorang yang tidak punya cermin di rumahnya, dia lupa tentang wajahnya. Apakah wajahnya sudah baik atau belum, bersih atau belum, enggak tahu rambutnya acak-acakan atau tidak, kecuali dia bercermin, baru dia tahu ternyata begini. Demikian pula mukmin dengan mukmin lainnya. Bagaimana dia tahu kekurangan dirinya kalau tidak ada saudaranya yang menyatakan, wajahmu agak kotor. Oh iya, jazakallah khair. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Kalau dia memiliki kekurangan yang dia tidak lihat, maka saudaranya yang lihat. Ya akhi, jangan begitu. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perkara yang sungguh mengeratkan persaudaraan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah mempererat saudara. Mengapa? Memfungsikan sebagai cermin. Saya mengingatkan kekuranganmu agar engkau memperbaiki. Karena aku saudaramu. Aku tidak mau engkau terjerumus dalam kesalahan atau kejelekan. Aku ingatkan dia. Dianya juga mengingatkan kita. Dan itulah yang namanya mukmin dengan mukmin lainnya saling bersaudara. Wa fi sahihaini an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesungguhnya dikatakan, tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia menyukai untuk dirinya. Saya ulangi, La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Barakallahu fikum. Ketika seseorang mengajar ilmu, melihat murid-muridnya duduk di bawah di tanah, kemudian ini di pinggir masjid, mulai matahari datang, bagian belakang sudah kena matahari, sudah gelisah. Gurunya melihat, dia merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya. Pindah saja sepasi. Dia suka untuk muridnya apa yang dia suka untuk dirinya. Sampai kemudian kita pindah saja ke bawah pohon, karena kasihan sebagian dari mereka terkena panas. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh itu adalah ciri-ciri keimanan. Menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Wa bi sahihil Bukhari, an Abi Syuraih al-Ka'bi, dan dalam riwayat Bukhari dari Abi Syuraih al-Ka'bi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sehingga para sahabat terkejut sampai disebut tiga kali demi Allah dengan sumpah bahwa dia tidak beriman. Maka mereka berkata, qalu man dzaka ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, maka dia berarti tidak beriman. Siapa yang tetangganya tidak aman karena gangguan dia, maka dia dikatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, ay la yu'minu imanan kamilan, la yu'minu iman al-matlub al-mafrud. Dia tidak memiliki keimanan yang semestinya, dia tidak memiliki keimanan yang sempurna, dia tidak memiliki keimanan yang benar-benar beriman, yang sungguh-sungguh. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena tetangganya tidak tenang karena dia, tidak tenang karena gangguannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mirip dengan yang mana? Mirip dengan yang tadi sebelumnya, bahwa orang beriman adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguannya, selamat dari lidahnya, dan selamat dari tangannya. وخرج الإمام أحمد وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. حديث dikeluarkan oleh Imam Hakim وصححه ووافقه الذهبي. Beliau mensahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, bukanlah orang beriman yang dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, yang dia kenyang wajaruhu jaa', sedangkan tetangganya lapar, jadi tidak peduli pada tetangganya, itu pun dikatakan laisal mu'min, bukanlah orang beriman yang seperti itu. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadis Sahal ibn Mu'adz al-Juhani an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Tirmidzi dari hadis Sahal ibn Mu'adz al-Juhani dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Man a'ta lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah wa zada al-Imam Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan wa ankaha lillah faqad istakmala imanahu. Disebutkan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim wa sahahah wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan dikatakan sanaduhu qawi, dan dikeluarkan pula oleh Abu Dawud, dan dikatakan lahu syahid wa sanaduhu riwayat Abu Dawud hasan. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, siapa yang memberi karena Allah, siapa yang menahan tidak memberi karena Allah, dan siapa yang mencintai karena Allah, dan siapa yang membenci karena Allah, dan ditambah dalam riwayat Imam Ahmad, dan menikahkan karena Allah, maka dia telah sempurna keimanannya. Berarti siapa yang sempurna keimanannya? Orang-orang yang meletakkan al-wala dan baraknya pas pada tempatnya. Orang yang membencinya karena Allah, mencintainya karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, berarti imannya sempurna. Tetapi kalau terbalik-balik, berarti imannya kurang sempurna. Ikhwan ibn na'azukumullah. Dalam riwayat Imam Ahmad, annahu sa'alan nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad bahwa beliau, Sahal ibn Mu'ad, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an afdalil iman. Apa yang paling afdal dari iman? Atau seperti apa iman yang paling afdal? Dijawab, an tuhibba lillahi wa tubghida lillahi wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah. Iman yang sempurna adalah kalau engkau mencintai karena Allah, engkau membenci karena Allah, dan engkau beramal di lidahmu sibuk dengan zikrullah. Itu keimanan yang sempurna. Faqala wa madza ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah? Qala an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai atau menyukai untuk manusia apa yang kau sukai untuk dirimu. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, dan engkau benci untuk saudaramu sebagaimana engkau benci untuk dirimu. Engkau tidak suka untuk saudaranya sesuatu yang engkau tidak suka untuk dirimu. Itu juga termasuk keimanan. Kalau dia tidak suka diganggu, dia tidak mengganggu saudaranya. Kalau dia tidak suka disakiti, dia tidak menyakiti saudaranya. Kalau dia tidak suka untuk disinggung perasaannya, dia juga tidak akan menyinggung saudaranya. Karena dia suka untuk saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Dan dia benci, jangan sampai menimpa saudaranya, apa yang dia juga benci kalau menimpa dirinya. Ini juga barakallahu fikum bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Wa fi riwayatin lahu wa anta qula khairan aw tasmut. Dalam riwayat masih ditambah lagi, termasuk keimanan adalah engkau berbicara baik atau diam. Juga keimanan. Wa fi hadzal hadisi anna kasrata dzikrillah min afdalil iman. Berarti dari hadis-hadis ini juga disebutkan banyak zikir, banyak mengingat Allah, itu juga termasuk iman. Wa kharaja aidan min hadits Amr ibn al-Jamuh annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu la yastahiqqu al-'abdu sarihal iman hatta yuhibba lillah wa yubghida lillah. فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ إِسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Di dalam hadis Amr ibn al-Jamuh, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, لَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ صَرِيحَ الْإِيمَانِ. Tidak pantas seorang mendapatkan صَرِيحَ الْإِيمَانِ. Hatta yuhibba lillah, hingga dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalau dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia telah berhak untuk mendapatkan wilayah kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia pantas disebut waliyun min auliyaillah. Yastahiqul wilayah, pantas dikatakan sebagai waliyullah. Wa kharaja aidan min hadis al-Barra ibni Azib. Dikeluarkan pula dari hadis Barra ibni Azib dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal inna awthaqa ural iman. Sesungguhnya sekokoh-kokoh urat keimanan adalah antuhibba fillah wa tubghidha fillah. Urat keimanan yang paling kokohnya adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan lafaz-lafaz yang semena dengan ini sangat banyak dalam sekian banyak riwayat, di dalam sahih, di dalam sunan, di dalam musnad, masya Allah, yang menunjukkan memang itu sangat erat kaitannya dengan iman. Kalau seseorang lemah iman, apalagi tidak punya iman, maka ukurannya mencintai dan membenci hanya karena dunia. Karena gak punya ukuran lain. Karena dia dhaiful iman, atau dia dalam keadaan tidak punya iman, maka dia mencintai si fulan karena dia menguntungkan. Dan dia benci pada si fulan karena si fulan tidak menguntungkan. Itu saja. Hanya urusannya dunia. Tetapi kalau dia memiliki iman, maka ketika dia mencintai, mencintainya karena iman dalam hatinya. Artinya mencintai orang-orang yang pantas dicintai. Atau mencintai orang-orang yang disuruh untuk dicintai. Mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai para a'immah, mencintai ahli sunnah, mencintai masya Allah orang-orang saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula kebenciannya didasari keimanan, yaitu membenci orang-orang yang pantas untuk dibenci, yaitu ahli dhalal, ahli bid'ah, orang-orang kafir, penyeru-penyeru kesesatan. Itulah orang-orang yang dibenci. Maka siapa yang kecintaannya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan kebenciannya kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, berarti dia memiliki keimanan dalam hatinya. Bahkan disebutkan awsaqural iman, sekokoh-kokoh urat keimanan adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa qala Ibn Abbasin ahibba fillah wa abghid fillah wa walin fillah wa adin, saya ulangi, wa wali fillah wa adi fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya, ahibba fillah, cintailah karena Allah. Di fi'il amr. Ahibba fillah wa abghid fillah, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah, wa wali, berwala'lah, berloyallah fillah karena Allah, wa adi, dan musuhilah fillah karena Allah. Wa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, karena sesungguhnya dengan itu akan didapati kewalian, yang mendapatkan wilayatullah dengan itu. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan enggak akan didapati oleh seorang hamba rasanya, lezatnya keimanan, wa in kathurat salatuh, walaupun banyak salatnya, wa in kathurat saumuh, walaupun banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia menjadi seperti itu. Artinya seperti yang disebut pertama kali, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah, berwala, berloyal karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Dan engkau tidak akan mendapatkan lezatnya iman. Dan seorang hamba enggak akan mendapatkan lezatnya iman walaupun banyak salatnya, banyak puasanya sampai menjadi seperti itu. Waqad sarat ammatu mu'akhatin nas, masih ucapan Ibnu Abbas. Dan sekarang telah terjadi bahwa kebanyakan persaudaraan manusia ala amrid dunia. Sekarang kebanyakan persaudaraan manusia hanya karena urusan dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Yang seperti itu tidak memberikan apapun pada pelakunya sedikit pun. Kalau persaudaraannya karena dunia, la syai'. Demikian kharrajahu Ibnu Jarir At-Tabari dan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faslun. Wa amma al-ihsan. Selesai pembahasan beliau, pembahasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang apa itu iman. Dan beliau berusaha untuk membawakan semua hadis-hadis yang berkait dengan iman. Maka yang ketiga adalah al-ihsan. Islam, iman, ihsan. Wa ammal ihsanu faqad jaa'a dzikruhu fil Qur'ani fi mawaadhi'. Adapun ihsan disebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Taratan maqrunah bil iman. Kadang-kadang beriringan dengan iman. Wataratan makrunan bil Islam. Kadang-kadang pula beriringan dengan al-Islam. Wataratan makrunan bit taqwa. Dan sesekali beriringan dengan ketakwaan. Atau beriringan dengan amal saleh. Fal makrunu bil imani ka qawlihi ta'ala. Adapun yang diiringkan ihsan dengan iman seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junah fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma ttaqaw wa amanu thumma ttaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak mengapa bagi mereka pada apa yang mereka makan. Idza mattaqau, kalau mereka bertakwa, wa amanu dan beriman, wa 'amilus shalihat dan beramal saleh, tsumma taqau dan bertakwa, wa amanu kemudian beriman, tsumma taqau wa ahsanu kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami enggak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan atau yang amalannya sudah bagus mencapai ihsan. Wal maqrun bil Islam, adapun yang berkait atau diiringkan dengan keislaman seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan siapa yang aslama wajhahu, ini Islam, siapa yang telah tunduk menghadapkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu inda rabbih, Islam dan ihsan, maka baginya pahala di sisi Rabbnya. Wa kaqaulihi ta'ala, dan juga yang seperti ucapan Allah, wa man yuslim wajhahu ilallah, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, siapa yang Islam, tunduk kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Keislaman dan keihsanan. Iman tidak disebut. Yang tadi beriman, bertakwa dan ihsan. Islam malah enggak disebut. Wal maqrun bittaqwa, dan yang diiringkan dengan ketakwaan seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yang mereka berbuat ihsan. Innallaha ma'al ladina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qad yadhkur mufradan ka qawlihi ta'ala, dan kadang-kadang pula ihsan disebut sendirian, tidak diiringkan bersama iman, tidak diiringkan bersama Islam, tidak diiringkan bersama ketakwaan, seperti kalimat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka yang berbuat ihsan baginya husna, wa ziyadah, dan diberi tambahan lagi. Wa qad tsabata fi sahih Muslim, dan telah sabit dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafsiru ziyadah bin nazar. Sudah disebutkan bahwa tambahan tadi adalah nazar. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah kita bahas masalah ini dalam masalah akidah atau dalam pembahasan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Bahwa memandang wajah Allah adalah salah satu keimanan yang harus kita imani. Kemudian di sana disinggung bahwa tambahan biasanya lebih sedikit daripada pemberian aslnya. Iya Pak, iya. Umumnya begitu. Ini barangmu, ini saya kasih imbuh. Imbuhnya sama barangnya banyak mana? Nah, mesti banyak barangnya, imbuhnya sedikit begitu. Itu umumnya. Namanya ziyadah sedikit. Tetapi di sini barakallahu fikum, ziyadahnya mengalahkan al-asl. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang berbuat ihsan mendapatkan husna ayal jannah. Dan tambahan, tambahannya adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau begitu, kenapa disebut tambahan? Harusnya jannah yang tambahan. Bahwa mereka balasannya adalah memandang wajah Allah. Tambahannya surga. Tidak demikian. Mengapa? Karena surga mereka dalam keadaan terus menerus, sedangkan memandang wajah Allah pada saat-saat tertentu. Hanya saja ketika mereka memandang wajah Allah, mereka sangat merasakan kenikmatan sehingga lupa dengan kenikmatan surga. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ihtajaba anhum, Allah menghijabi dirinya kembali dari mereka, baru mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga sambil rindu kapan pertemuan Allah kembali. Kapan pertemuan Allah kembali. Barakallahu fikum. Tafsiru ziyadah bin nadri ila wajhillah. Ditafsirkan ziyadah, tambahan tadi adalah memandang wajah Allah di dalam surga. Wa hadha munasibun li ja'lihi jaza'an li ahli al-ihsan. Dan balasan ini sangat cocok untuk orang yang berbuat ihsan. Li'anna al-ihsan huwa an ya'budal mu'min rabbahu fid dunya ala wajhil hudur wal muraqabah. Kanahu yarahu biqalbihi wa yanzur ilayhi fi hali ibadatihi. Seakan-akan dia benar-benar melihat Allah dengan hatinya, seakan-akan dia melihat kepadanya di dalam ibadahnya. Fakana jaza'u dhalika, maka balasannya adalah an-nadhar ilallahi iyanan. Maka balasannya adalah dia bisa memandang wajah Allah dengan mata kepala mereka sendiri di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Amalannya apa? Ihsan. Lilladina ahsanu. Orang-orang yang ahsanu, berbuat ihsan, disebutkan dalam lafaz hadisnya yang kita bahas dalam kitab kita ini, sesungguhnya hadis yang panjang tentang hadis Jibril. Disebutkan mal ihsan, kata Jibril. Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka orang-orang muhsinun adalah orang yang beribadah seakan-akan benar-benar Allah di hadapannya, seakan-akan dia melihat. Padahal di dunia tidak melihat. Tetapi kesungguh-sungguhannya, keimanannya, keyakinannya, dia seakan-akan melihat Allah. Maka pantaslah balasannya benar-benar melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Wa aksu hadha ma akhbar Allah ta'ala an jazail kuffar. Sebaliknya, persis 180 derajat berlawanan adalah balasan untuk orang kafir yang ingkar kepada Allah, enggak percaya kepada Allah. Apa kata Allah? Innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka terhadap Rabb mereka pada hari itu mahjub, terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah, tidak bisa melihat Allah, mahjub, mahjubun. Innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Orang muhsin karena benar-benar seperti melihat Allah, saking yakinnya, karena sangat yakinnya, sangat sungguh-sungguhnya beribadah, seakan-akan melihat Allah, maka dia mendapatkan balasan benar-benar bisa memandang wajah Allah, merasakan nikmatnya memandang wajah Allah. Sedangkan orang kafir karena kufur pada Allah, enggak percaya kepada Allah, maka dibalas dengan mahjub. Innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Wajala dzalika jazaan lihalihim, dan yang demikian dijadikan sebagai balasan terhadap keadaan mereka di dunia. Mereka tidak pernah mau melihat adanya Allah. Bukan melihat Allah tidak mungkin di dunia. Mereka di dunia tidak mau melihat bahwa Allah itu ada, Allah itu menakdirkan, Allah itu menentukan. Tidak pernah peduli, tidak pernah mau peduli dengan itu. Melupakannya. Wa huwa tarakumur ran ala qulubihim. Dan keadaan mereka tertutup hatinya dengan tarakumur ran, dengan bertumpuk-tumpuknya kotoran yang ada di hatinya. Kallabal rana ala qulubihim, bahkan ran, titik hitam yang ada di hati mereka, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Tsumma qasat qulubuhum wa hiya kal hijarah hatta hujibat an ma'rifatihi, hingga di dunia mereka tidak kenal Allah, terhalang untuk mengenali Allah. Wa muraqabatuhu, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan muraqabatullah. Oh, Allah memerhatikan dia, dia tidak peduli. Tidak merasa kalau dia dilihat oleh Allah. Tidak merasa kalau dia diawasi oleh Allah di dunia. Fakana jazauhum ala dhalik, maka balasan mereka atas hal itu, an hujibu, maka mereka dihijabi, tidak bisa memandang wajah Allah fil akhirah. Faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi tafsiril ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir ihsan adalah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yushiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifah. Beliau mengisyaratkan bahwa hamba tersebut beribadah kepada Allah dengan sifat seperti itu, yakni seakan-akan melihat Allah. Sangat yakinnya kalau Allah di hadapannya, sangat yakinnya kalau Allah melihat dirinya, sangat yakinnya dia diawasi oleh Allah, sangat yakinnya kalau dia sedang bermunajat kepada Allah. Wa hiya istihdaru qurbihi, yaitu merasakan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dekatnya Allah dengan dia. Wa annahu baina yadayhi, dan bahwasanya Allah di hadapannya. Ka'annahu tara, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya. Wadhalika yujibul khasyah, keyakinan ini akan membuat seorang semakin khusyuk. Wal khauf, ada rasa takut. Wal haibah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Wat ta'zim, kama ja'a fi riwayatin, bi riwayati Abi Hurairah, an takhsyallaha ka'annaka tarahu. Dalam lafaz riwayat Abu Hurairah disebutkan bukan ta'budallah, tetapi antakhsyallah, engkau takut kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa yujibu aydan an-nushu fil ibadah, wabidzalikal wabdlul juhdi fi tahsiniha wa itmamiha wa ikmaliha. Dan juga konsekuensi kalau dia merasa dilihat oleh Allah dan yakin Allah di hadapannya, maka dia akan memberikan yang terbaik, itu an-nushu, dalam ibadah, memberikan yang terbaik dalam ibadah. Wa badlul juhdi, dan mengeluarkan juhud fi tahsiniha, dalam memperbaiki ibadah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk sempurna ibadahnya. Wa itmamiha wa ikmaliha, melengkapinya dan menyempurnakannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.